nani ozali kolala kaka fungola miso nazali kokende mama bolingola muka na pongi ozali kolala kaka fungola miso pepanga loboko mama Tongo etani na Afrika o mama Bolingo soso eleli ozali kolota nani Fungola miso na lakayo nzambe o Butu ekomi kolimo tongo etani o Mapata mazipi bolingo mazipi sanzae Oh inu sayeye Nazali mopaya omole kinzelae Nazali zaiwa nazongi zair Tika kolela nase andoto oh oh Tombola loboko pepanga oh oh oh mama Oh mimi na yeye Fungola ndako otala libanda Denge sanza ezali kolimwa Mapata mazali kozipa sanza oh oh Mazali pe kozipa bolingo oh oh oh mama Sayeye Nazongi kisasa mboka babotinga Tempera saliko benganga Pindele ko pepa eko pepa o oh, o oh, o oh. O pepe na moya zaire saliko belela mama O oh, inu sayeye O oh, kasoso ezaliko lela o oh. Yo ozali kolala kaka Tango kofungola miso komona oh oh Natikeli yo foto na kuse oh oh oh na keye Oh inu sayeye Nazongi kisasa na kombo ya zanga Gonga ya nzange kabola mikolo Denge mokilie kabola bikolo oh oh Bakoko baponela nga zaire eh eh mama